Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di masjid ini, di salah satu majelis dari majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa kita semangat di dalam talabul ilmi, semangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Sebenarnya jadwal tafsir ya, namun kita ubah atau untuk malam ini tafsir Naam belum bisa kita baca ya, sehingga pada malam hari ini hanya ada satu pelajaran, yaitu pelajaran dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Tapi pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu tentang qada'ul hajah wa adabuha, tentang adab-adab buang hajat. Dan terakhir telah kita baca masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah tentang istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah, tentang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Baik, ada satu pembahasan yang mungkin ana lupa, yang ana sudah janji akan menyampaikan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang pertama tentang istijmar. Nah, ana sudah janjikan akan menyebutkan apa syarat-syarat istijmar. Belum ya? Belum. Baik. Taib. Nah, belum lengkap ya syarat-syarat istijmar. Taib, sekarang kita sebelum masuk pada masalah yang ketiga, kita terlebih dahulu menyelesaikan tentang pembahasan istijmar, yaitu tentang syarat-syarat istijmar. Telah dijelaskan kemarin apa itu istijmar? Bersuci, membersihkan tempat buangnya, tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Ini istijmar. Apa saja syarat-syarat istijmar? Syarat-syarat istijmar di antaranya ada 6. Yang pertama, hendaknya benda yang digunakan untuk istijmar itu bisa membersihkan. Bisa membersihkan atau menyerap, sehingga tidak diperbolehkan beristijmar dengan benda yang tidak bisa membersihkan. Seperti apa? Seperti zujaj, kaca. Nah, atau yang semisalnya, kaca atau plastik. Li'annahu, kenapa tidak diperbolehkan? Karena dia itu halus. Sehingga dengan halusnya tersebut atau benda tersebut tidak bisa dihasilkan inqa. Enggak menyerap, terus sangat halus, Nah, tidak bisa membersihkan. Ini yang pertama. Sehingga kalau batu, kayu, daun, kemudian kain, tisu, dan yang semisalnya, ini diperbolehkan selama benda tersebut bukan benda yang seperti kaca dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, benda yang digunakan untuk istijmar haruslah suci. Harus suci. Sehingga tidak boleh beristijmar dengan menggunakan benda yang najis. Seperti apa benda yang najis? Bangkai, atau kotoran manusia yang sudah kering, Taib. Benda-benda yang najis atau yang terkena najis, misalkan ada tisu memang, tapi sudah terkena najis, ini pun tidak boleh digunakan. Ini syarat yang kedua. Hendaknya benda yang digunakan untuk istijmar adalah benda yang suci, bukan benda yang najis atau yang terkena najis. Syarat yang ketiga, hendaknya benda yang digunakan untuk istijmar itu bukan tulang dan bukan kotoran hewan. Bukan tulang dan bukan kotoran hewan. Karena di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beristijmar dengan tulang atau kotoran hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, di dalam hadisnya, fala tastanju biha fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian beristinja atau beristijmar dengan dua benda tersebut, yaitu tulang dan kotoran hewan, karena sesungguhnya keduanya itu adalah makanan saudara-saudara kalian. Tulang itu makanan siapa? Jin. Nah, makanan jin. Jin yang muslim dia akan makan tulang. Naam, yang tulang tersebut dari hewan yang disembelih dengan nama Allah. Jadi enggak sembarangan tulang juga yang dimakan sama jin. Nah, kecuali kalau jinnya jin kafir ya sembarang tulang dimakan. Tapi kalau jin muslim dia hanya makan tulang yang tulang tersebut berasal dari hewan yang disembelih dengan nama Allah. Berarti tulang-tulang sisanya kaum muslimin atau ahlul kitab. Ini alasannya diantaranya. Terus kenapa kotoran hewan tidak boleh digunakan untuk istijmar? Karena kotoran hewan tersebut adalah makanan hewannya jin. Jadi jin juga punya hewan-hewan, makanannya adalah kotoran hewan kita. Nah, kotoran dari hewan-hewan yang dimiliki oleh manusia. Nah, al-muhim tidak diperbolehkan beristinja dengan tulang ataupun kotoran hewan. Karena telah datang nas, ya, hadis yang sharih yang jelas tentang larangan tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang keempat, benda yang digunakan untuk istijmar bukan benda yang dimuliakan. Benda yang digunakan untuk istijmar itu bukan benda yang dimuliakan. Seperti apa? Seperti kitab-kitab ilmu, ya. Nah, atau mushaf, ya. Nah, dan yang semisalnya, ya. Dari benda-benda yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man ya'dzim hurumatillah fa huwa khair lahu 'inda rabbih." Baik. Ya, demikian itu karena orang-orang yang mengagungkan sesuatu yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Orang yang mengagungkan hurumatillah itu lebih baik baginya daripada naam, atau lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benda-benda yang memiliki hurmah, kehormatan, kemuliaan seperti kitab, ya, dan yang semisalnya tidak boleh digunakan untuk istijmar. Kemudian yang kelima, di antara syarat istijmar adalah benda yang digunakan untuk istijmar itu bukan makanan. Benda yang digunakan untuk istijmar bukan jenis makanan. Sama saja makanan Bani Adam atau makanan hewannya Bani Adam. Ini yang kelima. Benda yang digunakan untuk istijmar bukan makanan. Itu bukan makanan manusia dan bukan makanan hewannya manusia. Sehingga tidak boleh beristijmar dengan benda yang merupakan makanan manusia atau makanan hewannya manusia. Seperti istijmar dengan roti, enggak boleh. Roti itu dimakan bukan untuk mengelap, ya, atau membersihkan kotoran. atau istijmar dengan apa? Istijmar dengan makanan hewan. Apa contohnya makanan hewan? Hah? Dedek. Al-muhim, nah, makanan hewan tidak diperbolehkan juga untuk beristijmar. Kalau di Yaman, kambing makan roti. Nah, roti-roti bekas, roti-roti sisa, nah, yang udah kering dimakan sama kambing. Demikian juga sapinya. Taib. Apa alasannya? Enggak boleh beristijmar dengan makanan manusia atau makanan hewan-hewan manusia. Mubazir. Nah, terus yang lain. Hah? Menghinakan nikmat Allah. Masya Allah. Yang lain. Nah, ayo. Berfikir. Hah? Apa? Tidak bisa menghilangkan najis. Roti bisa. Hah? Menyerap dia. Hah? Apalagi roti tawar. Baik. Hah? Mudah basi, mengandung bakteri. Baik. Ah, yang lain. Baik. Hadza. Menyia-nyiakan harta. Masya Allah. Ahsan. Yang lain. Baik. Nah, baik. Di antara alasannya karena terdapat dalil yang melarang kita beristijmar dengan makanan jin dan makanan hewannya. Makanan jin saja enggak boleh, apalagi makanan manusia. Ya. Nah, demikian juga makanan hewannya jin. Hewannya jin dia makan kotoran manusia, kotoran hewannya manusia. Ya, ini enggak boleh karena merupakan makanan hewannya jin. Nah, maka demikian pula hewannya manusia. Nah, hewannya manusia. Taib, wal insu afdalu minal jin, dan manusia lebih afdol daripada jin. Nah, sehingga kalau makanan jin dan makanan hewan jin saja tidak boleh beristijmar dengannya, maka makanan manusia dan makanan hewan manusia ini lebih utama. Nah, lebih utama untuk tidak diperbolehkan beristijmar dengannya. Syarat yang ke 6. Di antara syarat istijmar adalah dari benda yang digunakan untuk istijmar tidak apa, bukan merupakan bagian dari hewan. Bukan merupakan bagian dari badan hewan. Nah. Jadi, misalkan apa? Ekornya, telinganya. Jadi enggak boleh beristijmar dengan badan hewan. Baik itu telinganya atau apa? Bulunya, buntutnya, ya. Dan yang semisalnya. Tidak boleh beristijmar dengan badan hewan atau anggota badan hewan yang masih hidup ya, yang menyambung. Nah. Kenapa dilarang? Tidak boleh beristijmar dengan badan anggota hewan, anggota badan hewan. Kenapa? Baik, hewannya masih hidup. Zalim. Apa lagi? Ahsanta barakallahu fikum. Nah, sahih ya. Ahsanta. Kotorannya saja enggak boleh. Nah. Ya. Taib, apa? Makanannya ya. Makanannya saja enggak boleh untuk digunakan istijmar. Ya. Nah, makanannya tidak diperbolehkan untuk beristijmar, apalagi badannya. Nah, taib. Apalagi badannya. Nah. Bisa dilihat dalam kitab Asy-Syarah Al-Mumti' biar lebih jelasnya, panjang lebarnya tentang syarat-syarat istijmar. Kita lanjut. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Masalah yang ketiga ya. Al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga. Ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala'i. Perkara yang disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam tempat buang hajat. Masalah yang ketiga ini membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika seseorang hendak memasuki tempat buang hajat. Yusannu lidakhilil khala qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi yang hendak masuk ke WC atau tempat buang hajat untuk membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith. Sebagian makna atau tafsir dari khubuthi wal khaba'ith adalah setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini salah satu makna. Baik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Baik. Ada juga yang menafsirkan asyar wal ma'asi. Sehingga diartikan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan dan kemaksiatan. Baik. Disunahkan bagi yang hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, WC dan yang semisalnya, untuk membaca doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Taib. Lafaz bismillah ini diriwayatkan di luar sahihain. Di luar kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga ada perselisihan tentang membaca bismillah ketika masuk WC atau tempat buang hajat. Karena lafadz bismillah atau tambahan lafadz bismillah ini terdapat di luar sahihain, di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim. Yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ya, itu adalah lafadz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini saja. Ini lafadz yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Di sana, di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim, ada tambahan bismillah. Nah, sebagian para ulama melemahkan tambahan bismillah. Nah, dan sebagian yang lainnya mensahihkan tambahan lafadz bismillah. Nah, baik. Di antara yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, setelah beliau menyebutkan bahwasanya lafadz bismillah ini memang syadz atau mungkar ya. Lafadznya syadz, ganjil, tetapi beliau membawakan jalan-jalan yang lain yang bila dikumpulkan semua jalannya, nah akan naik lafadz bismillah tersebut kepada derajat sahih. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-muhim ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Taib, sehingga yang melemahkan lafadz bismillah tentunya apa? Dia hanya mencukupkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan yang mensahihkan tambahan lafadz bismillah, maka dia akan menggabungkan. Nah, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, baik. Ini adab ketika masuk tempat buang hajat. Disunnahkan untuk membaca doa ini. Ya, disunnahkan untuk membaca doa ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan dan kemaksiatan. Baik. Kemudian wa indal intihai wal khuruji gufranak. Dan ketika selesai atau keluar dari tempat buang hajat, disunnahkan untuk membaca doa gufranaka. Nah, artinya ya Allah, aku memohon ampunanmu. Nah, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Hadis tentang doa keluar masuk WC yaitu gufronaka ini dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi, nah alaihi marahmatullah, dari sahabiyah Aisyata radhiyallahu taala anha, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, beliau membaca gufronaka. Hadisnya sahih. Kemudian wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruji. Di antara adab ketika buang hajat adalah disunnahkan mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki yang sebelah kanan ketika keluar dari tempat buang hajat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya. Para ulama sepakat disunnahkan apa? Untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Nah, terlebih dahulu ketika buang hajat. Dan ini merupakan bagian dari sunnah-sunnah yang kita sebutkan pada pelajaran apa? Kitabul Jami' ya. Nah, bahwasannya perkara-perkara yang mengandung takrim, mengandung pemuliaan, ya, maka disunnahkan untuk didahulukan dengan yang sebelah kanan. Untuk perkara-perkara yang sebaliknya disunnahkan untuk mendahulukan dengan yang sebelah kiri. Nah, sehingga disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Kemudian diantara adabnya, wa an la yakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ardh. Dan disunnahkan untuk tidak mengangkat ataupun membuka auratnya. Disunnahkan untuk tidak membuka auratnya hatta yadnuwa minal ard, sampai dia mendekat ke tanah. Jadi mendekat ke tanah baru di lepas ya. Nah, penutup auratnya, celananya atau sarungnya. Nah, baik. Terlebih bagi mereka yang apa? Buang hajat di tempat yang terbuka. Misalkan buang hajat di tempat yang terbuka, enggak ada WC, akhirnya harus menjauh. Nah, baik. Maka hendaknya dia tidak mengangkat bajunya atau sarungnya atau membuka celananya sampai dia mendekat ke tanah. Nah, sehingga dia enggak terlihat walaupun dari tempat yang jauh. Kemudian wa idza kana fil fadha, dan apabila dia buang hajat di tempat yang terbuka, padang pasir misalkan dia. Yustahabbu lahul ib'adu wal istitaru hatta la yura. Disunnahkan baginya untuk menjauh. Menjauh dari pandangan manusia, wal istitar, dan disunnahkan untuk beristitar. Membuat penghalang, penutup dari pandangan manusia. Nah, hatta la yura, sehingga dia yang sedang buang hajat ini la yura, tidak terlihat oleh pandangan manusia. Wa adillatu dzalika kullih, dalil-dalil itu semua adalah hadits Jabirin radhiyallahu taala anhu. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu beliau tidak buang hajat sampai beliau menghilangkan diri, yataghayyab, menghilangkan diri itu menjauh dari pandangan manusia, fala yura, sehingga beliau tidak terlihat. Sampai pandangannya, pandangan manusia itu enggak jelas, enggak terlihat. Menjauh dari pandangan manusia. Nah, ini kalau di tempat yang terbuka. Kalau tempat yang tertutup, gampang ya, tinggal masuk WC ya. dan yang semisal. Kalau di tempat terbuka disunahkan untuk menjauh dan membuat penghalang sehingga tidak terlihat oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, wa haditsu Aliin. Dalil yang berikutnya adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala'a an yakula bismillah. Pembatas antara jin dan auratnya Bani Adam, auratnya manusia, apabila masuk ke dalam WC adalah naam ucapan bismillah. Pembatas antara aurat manusia dengan jin adalah ucapan bismillah. Baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi salah satu jalan yang di kumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala untuk menguatkan lafaz tambahan bismillah tadi. Nah, ketika hendak masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat. Dalil yang berikutnya, hadithu Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalil tentang adab doa ketika masuk buang tempat buang hajat, yaitu hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dakhala al-khala'a, apabila beliau ingin masuk tempat buang hajat, yaitu mau masuk tempat buang hajat, mau masuk WC, ya. Walaupun dakhala di sini sebenarnya fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu adalah untuk perbuatan yang telah lampau. Idza dakhala. Kalau kita artikan letterlek, apabila telah masuk, ya. Karena fi'il madhi. Namun maknanya bukan ini. Maknanya adalah apabila hendak masuk, bukan telah masuk. Walaupun pakai fi'il madhi, dakhala, ya. Yang sudah belajar bahasa Arab insyaallah agak nyambung. Nah, baik. Idza dakhala al-khala, yaitu apabila hendak masuk WC. Ya. Baca doa ini. Beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan, atau dalam makna yang lain, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kemaksiatan. Nah, seperti dalam apa? Ayat tentang fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Fa idza qara'ta. Apabila kamu, kalau letterleknya, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an. Karena qara'ta fi'il madhi. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya idza aradta an taqra'al Qur'an, yaitu apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, ya. Fasta'id billah, maka beristi'adzalah kepada Allah. Sehingga baca ta'awud kapan? Sebelum membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran. Ta'awud dulu baru membaca. Bukan setelah membaca baru ta'awud. Sehingga maknanya apabila beliau SAW hendak mau masuk ke tempat buang hajat atau WC, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-Mu'adzin ya'adzin, faddal. Baik. Kita lanjutkan. Hadis Anas di sini menunjukkan disunnahkannya untuk membaca doa sebelum masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah. Dan tempat untuk membaca doa ini adalah sebelum masuk ke dalam WC. Sebelum masuk ke dalam WC. Terus bagaimana kalau buang hajatnya bukan di WC? Di padang pasir misalkan. Atau di hutan. Sembunyi sendirian. Bukan di WC. Bukan di tempat khusus untuk buang hajat. Kalau buang hajatnya di luar WC, di luar bangunan, di luar tempat khusus buang hajat, maka membaca doa ini ketika hendak ketika hendak atau mau membuka pakaiannya, ketika mau membuka celananya misalkan, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau ada ruangan kan jelas sebelum masuk ruangan. Nah, ini dia buang hajat di tempat yang bukan di dalam ruangan, di hutan ataupun di padang pasir. Kapan dia membaca doa ini? Membacanya ketika hendak memulai buang hajat, itu ketika dia mulai mengangkat sarungnya atau ketika dia hendak melepas celananya. Kemudian dalil yang berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, beliau membaca ghufranaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Dan doa ini dibaca ketika apa? Ketika telah berada di luar WC. Ketika telah berada di luar WC baru dibaca doa tersebut. Terus bagaimana orang yang buang hajat di padang pasir bukan di dalam ruangan? Dibaca ketika telah selesai. Ketika telah selesai buang hajat, misalkan sudah pakai sarung, sudah pakai celana, ya. Nah, baru dia membaca doa ini. Ghufranaka. Kemudian wa hadits Ibnu Umar. Atau sebelumnya ya. Bagaimana bagi orang yang lupa? Masuk WC lupa. Nah, dia mulai buang hajat dia lupa, oh tadi enggak baca doa. Nah, bagi orang yang lupa, maka kalau dia masih ada waktu untuk balik, ya, keluar lagi. Misalkan baru selangkah, ya, belum buka baju, belum apa, keluar lagi. Nah, karena doa ini sangat penting, ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejelekan. Baik. Kalau seandainya tidak memungkinkan, sudah buang hajat, ya. Maka taib sebagian para ulama berpendapat zikir dalam hati. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu membaca doa tersebut. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah. Nah, karena zikir itu apa? Di lisan. Nah, zikir ini adalah di lisan. Doa ini adalah tempatnya di lisan, bukan di hati. Sehingga kalau dia memang lupa, sama sekali lupa, maka apa? Nah, dia tidak diharuskan untuk membaca doa tersebut di dalam hatinya. Nah, kalau sudah lupa, sudah mulai buang hajat, ya sudah. Nah, lain kali jangan diulangi. Ya, Nah, lain kali berusaha untuk tidak mengulanginya. Walaupun itu bukan wajib, tetapi ini sangat penting untuk berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejelekan yang ada di WC. Ya, syaitan senang tempat-tempat yang kotor, ya. Kemudian di dalam WC sangat mudah seorang untuk berbuat maksiat dan seterusnya. Sehingga kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah ketika hendak masuk WC. Baik. Mahum ya. Kemudian wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang hajat maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai mendekat ke tanah. Nah, ini dalil disunnahkan untuk tidak mengangkat baju ketika buang hajat sampai mendekat ke tanah. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat tanaha, beliau menjauh ya. Nah, kemudian la yarfa thawbahu aw thiyabahu hatta yadnu minal ard. Kemudian beliau tidak mengangkat bajunya sampai mendekat ke tanah. Sehingga ini disunnahkan untuk mengangkat untuk tidak mengangkat baju sampai mendekat ke tanah ini ketika buang hajat di tempat yang terbuka di padang pasir ya. Nah, yang dikhawatirkan ada pandangan manusia ya, sehingga dia hendaknya tidak mengangkat bajunya atau sarungnya sampai mendekat ke tanah. Adapun kalau di tempat bangunan, di WC, nah itu karena tidak ada pandangan manusia, bebas ya. Tadi disebutkan dalam paragraf yang kedua ya. Apabila buang hajat di tempat yang terbuka disunahkan untuk menjauh dan istitar. Taib. Adapun istitar itu menutup aurat ya, menutup aurat dari pandangan manusia ketika buang hajat ya. Ini hukumnya adalah wajib. Menutup aurat, menjaga aurat kita dari pandangan manusia ketika buang hajat, hukumnya adalah wajib. Sehingga hendaknya seseorang ketika buang hajat di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup, kalau tidak di tempat tertutup, maka hendaknya dia menjauh. Sampai dia jauh dari pandangan manusia. Sampai dia jauh dari pandangan manusia. Baik. Dan demikian karena wajib bagi kita untuk menjaga aurat-aurat kita dari pandangan manusia. Ya, sama saja ketika buang hajat atau ketika tidak buang hajat, kita wajib menjaga aurat kita dari pandangan manusia. Ya. Demikian pula ketika buang hajat. Hendaknya kita berusaha untuk menjaga aurat kita dari pandangan manusia. Mahfum ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini ya. Telah kita baca satu masalah. Dari bab yang ketiga ini tentang sunnah-sunnah atau adab-adab bagi orang yang hendak masuk ke tempat buang hajat, atau sunnah dan adab-adab bagi orang yang hendak buang hajat. Nah, masalah yang keempat insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.